Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala. الحالة الثانية إذا كان الكلام منفيا تاما betul ya. Keadaan kedua apabila kalimat sebelum illa kalimat yang manfi tapi tam. Yakni istawfat al-jumlatu arkanha, yakni jumlah tersebut telah mengambil penuh rukun-rukunnya. Ini mana tam. Mubtada telah mengambil khabarnya, fi'il telah mengambil fa'ilnya. Manfiyan yakni dakhala alaihi harfu nafin, masuk kepada dia huruf nafi atau syubhu nafi. Fahuna, maka di sini ketika kalimat sebelum illa itu manfiyan taman, yaqulul ma'alif, berkata al-ma'alif di majurum dalam jurumnya, jaza fiha, boleh padanya al-badal wal-nasbu al-isisna. Jazafi ay, boleh pada isim alladhi pada illa, boleh mengirab isim setelah illa wahul musasna. Jazafi wajahan, boleh dengan dua bentuk. Al-awwal badal, yang pertama di-i'rab sebagai badal. Ya, berarti badal ba'd min kul. Badal ba'd min kul. Fa yakunu badalan mimma qabla illa. Di-i'rab sebagai badal bagi isim yang sebelum illah. In kana ma qabla illa marfu'an, kalau isim sebelum illah marfu', sar hadha marfu'an, maka jadi badalnya juga marfu'. Wa in kana mansuban, sar mansuban. Wa in kana majruran, sar majruran. Karena badal mengikuti mubdal dalam i'rabnya. Asal yang kedua, an-nasbu al-istisna. Yang kedua boleh juga dinasab sebagai, karena sebab istisna, sebagai mustasna. Wahuwa wadihun wa yakunu mansuban da'iman. Al-badal, misal contohnya maqamal qawmu, ini jumlah tamah manfiyah. Tamah karena fi'il sudah mengambil fa'ilnya. Manfiyah karena diawali huruf nafi, ma'nafiyah. Maqamal qawmu illa zaidun, bisa juga maqamal qawmu illa zaidan. Zaidun di sini, Zaid di sini fi wajhan. Al-wajhul awwal illa Zaidun. Fatakunu badalan mila kaum ba'an min kul. Badal ba'an min kul. Maqam al-kaumu illa Zaidun. Zaid badal dari kaum. Athani wa illa Zaidan. Maksudnya maqamal qaumu illa Zaidan, begitu maksudnya. Atau dibaca maqamal qaumu illa Zaidan. Zaidan baca nasab. Kalau musannif mansub alal istisna. Qala fa naqulu fil i'rab, kita katakan pada i'rab maqamal qaumu illa Zaidun ma nafiyah. Qama fil madi mabni al fathi. Al-kawmu fa'il marfu bidammah zahirah bi akhirihi illa adatul istisna Zaid badal min al-kawm wa badal marfu marfu wal mudrafihi dammah zahirah bi akhirihi ma naw al-badal huna. Apa macam badal sini? Jawabannya badal ba'ad min kul, ba'ad min kul. Al-wajh tsani, adapun i'rab bentuk yang kedua, maqamal qaumu illa Zaidan. Nasab istisna faqulu maqamal qaumu illa Zaidan i'rabuha ma nafiyah. Qama fil madhi mabni al fathi. Al-kaum fa'il marfu bi dhammah adh-dhahir fi akhirih illa ada istisna. Zaidan isim mansub al istisna. Fathu nasbihi fathu zahirah fi akhirih. Qala fil Quran Karim, sekarang beliau bawakan contoh di Quran. Contohnya adalah ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Ini sebagai badal. Karena dia jumlah manfiyah. Fi ayatin ukhra, dalam ayat yang lain, fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Qalilan mansubah lah istisna. Wal nasbu huna, dan nasab pada qalilan di sini wajib. Kenapa? Li'anna alladhi qablaha tamun musbat. Fasyaribu minhu. Ini bukan kalimat nafi. Tidak ada nafi. Tidak ada sibuh nafi. Sehingga kalimat di sini mutbat. Dan tam. Sehingga qalilan wajib dibaca nasab. Adapun ayat yang pertama, ma fa'aluhu illa qalilum minhum. An-nasbuhuna jaiz. Jadi kalau bukan dalam Quran, kalau bukan dalam Quran bisa dibaca qalilan, kalau bukan Quran. Lakin fil Qurani ma lana an natakallama bi ghairi ma ja'a bihi. Tapi dalam Quran tidak boleh ma lana lam dalam istihqaq. Tidak punya hak bagi kita. Kita tidak punya hak untuk berbicara, ya, kecuali dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Tidak boleh merubah-rubah harokat. Tapi kalau ada jumlah, ada kalimat di selain Quran, seperti tadi kalimatnya, maka boleh. Nasab boleh, badal. Tetapi kalau dalam Quran tidak boleh merubah-rubah. Qalilun jal badal. Ma fa'aluhu illa qalilun badal. Walam yaji nasab. Tidak datang dengan nasab, tapi dia marfu sebagai badal. Kenapa? Li'annal badala adallu al ma'na. Karena badal itu lebih menunjukkan kepada makna. Sehingga beliau rajikan nanti, ya, walaupun dalam kalimat tam yang manfi boleh dua-duanya, boleh sebagai badal, boleh musasna, yang rajih yang kata beliau adalah badal. Yang rajih adalah badal. Kenapa ini? Li'anna al-badal adallu ala ma'na. Pemasalan lau kulta maqamal qaumu illa Zaidun. Fazaidun la syakka anhu qa'imun. Kepa takulu ila Zaidan. Zaid tidak dilakukan lagi. Dia berdiri. Kaif takul, bagaimana kau katakan ila Zaidan mansub al-isna tasasni, sehingga fal badalu awdahu min al-isna, badal lebih jelas daripada isna, wa asaku bil makna, lebih menempel dengan makna. Wa li hadza jaa fil Qur'an ma fa'aluhu illa qalilun, dengan badal, ala badal. Qala wa yumkinu an naqula, ya mungkin kita katakan, jadi bisa kita katakan innal mu'allif yurajjihu badal, mungkin bisa kita katakan mu'allif juga merajihkan badal. Kenapa? Li'annahu qaddamahu fi tamtsil, karena beliau mendahulukan badal dalam contoh. Ya, ma qawmal qawmu illa Zaidun, atau wa illa Zaidan, didahulukan illa Zaidun, illa Zaidan. Qala wa lahadha fa naqulu, maka dasar ini kita katakan idza kana ma qabla illa taman manfiyan, jika sebelum illa itu kalimat sempurna tapi dia mafi, nanfi, manfi, didahului oleh nafi atau sifat nafi, ya juz bil musna wajhan, boleh pada mustasna isim serta illa dua bentuk. Al-wajhul awwal badal, athani nasab al-istisna. Qala tetapi wal badal arjah, tapi sebagai badal lebih rajih. Kenapa? Yang pertama, li'annahu alladhi ja'a fil Qur'an. Yang pertama kan itu yang dalam Al-Qur'an, yang datang dalam Qur'an, ma fa'aluhu illa qalilum minhum, badal. Yang kedua, wa li'annahu alsaqu bil ma'na. Nah, Allah alam, insyaallah.